بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah dua rakaat salat sunnah qoblal fajri dan dua rakaat salat sunnah rawatib qobliyah subuh itu merupakan dua salat yang berbeda? Mohon penjelasan dan bagaimana cara niat salatnya. Sekali lagi, apakah dua rakaat salat sunnah qoblal fajri dan dua rakaat salat sunnah rawatib qobliyah subuh itu merupakan dua salat yang berbeda? Mohon penjelasannya dan bagaimanakah cara niat salatnya. Kepada Ustaz Syaudin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tahiyatul masjid itu tidak sama dengan salat qobliyah fajar atau qobliyah subuh. Tidak sama, ya. Karena salat tahiyatul masjid itu bisa dilakukan kapan saja ketika masuk ke masjid. Adapun qobliyah subuh itu dilakukan sebelum sholat subuh, sehingga tidak sama. Hanya saja berkaitan dengan tahiyatul masjid itu Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisa hatta yusalliya rak'atan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, fala yajlis hatta yusalliya rak'atan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk. Kalau masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Nah, sehingga apabila seseorang telah sholat sunnah, ya, meskipun itu adalah sholat qobliyah, ya, maka secara otomatis itu sudah menjalankan sholat tahiyatul masjid. Nah, dia bisa meniatkan dua-duanya dalam rangka menjalankan hadis tentang keutamaan sholat qobliyah sebelum sholat subuh, yaitu dikatakan dalam hadis, rak'atal fajr khairun minad dunya wa fiha, dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan juga hadis tadi, barang tidak apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Ini bisa digabungkan apabila dia masuk masjid setelah adzan subuh. Apabila dia masuk masjid setelah adzan subuh dan dia belum sholat tahiyatul dan dia belum sholat qobliyah subuh di rumahnya. Kalau dia sudah sholat qobliyah subuh di rumahnya, maka ketika dia masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid saja. Kalau dia belum sholat qobliyah subuh di rumahnya, dan ketika sampai masjid, sudah adzan, maka dia sholat qobliyah subuh, dan otomatis itu juga telah sholat tahiyatul masjid. Karena dia telah sholat dua rakaat sebelum duduk. Meskipun sholatnya sholat qobliyah, namun dia sudah menjalankan juga hadis itu secara otomatis. Tapi kalau dia datangnya ke masjid sebelum adzan subuh, maka dia tidak boleh sholat qobliyah. Karena belum adzan subuh, berarti dia harus sholat tahiyatul masjid dahulu, baru kemudian setelah adzan dia sholat qobliyah subuh. Tapi kalau dia datangnya setelah adzan, maka sholat qobliyah subuh itu sudah cukup juga sebagai sholat tahiyatul masjid. Tidak perlu dia sholat qobliyah kemudian sholat tahiyatul masjid, atau sholat tahiyatul masjid kemudian itu sholat qobliyah. Tidak perlu. Tapi cukup dengan dua rakaat dia telah menjalankan dua sholat. Nah, adapun niatnya, ya niatnya di dalam hati, ya, keinginan untuk sholat menjalankan hadis sholat dua rakaat sebelum subuh yang keutamanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berniat muncul keinginan untuk sholat dua rakaat sebelum subuh, ya, atau berniat untuk sholat tahiyatul masjid menjalankan hadis, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk kecuali kalau sudah sholat dua rakaat. Niatnya untuk menjalankan hadis tadi, maka ini sudah cukup, tidak perlu dilafadzkan dan tidak ada syariatnya untuk melafadzkan niat ketika sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun pertanyaannya di sini, sholat sunnah qobliyah al-fajri dengan dua rakaat sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, ya, kalau itu sama, ya. Kalau sholat sunnah qobliyah al-fajri atau dua rakaat sholat sunnah rawatib itu sama. Qobliyah al-fajri itu adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada 12, ya. Di antaranya adalah sholat sunnah sebelum sholat subuh yang dikenal dengan qoblal fajri. Sama saja kalau yang dimaksud itu, yang dimaksud adalah sholat sunnah qoblal fajri dan dua rakaat sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, itu sholat yang sama. Ya, sholat yang sama niatnya sebagaimana kita katakan cukup di dalam hati. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.